بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan ثم يتوبون من قريب. Kemudian mereka segera bertaubat. يعني كلما أذنبوا استغفروا. Yaitu setiap kali mereka berbuat dosa, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ما هناك أحد معصوم من الذنوب. Tidak ada di sana seorang pun yang terjaga dari dosa-dosa. Walakin alhamdulillahi annallaha fataha babat taubati. Akan tetapi segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat. فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة. Maka wajib bagi seorang hamba apabila ia berbuat dosa untuk segera bertaubat. لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء. Akan tetapi apabila ia tidak bertaubat dan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah tanda kesengsaraan. Wa qad yaqnatu min rahmatillahi wa ya'tihi asy-syaitanu wa yaqulu lahu laisa laka taubatun. Dan terkadang ia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syaitan pun mendatanginya seraya berkata kepadanya, engkau tidak memiliki kesempatan untuk bertaubat. Fahadihi hadihil umuru thalathu. Inilah tiga perkara. Idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza aznaba istaghfara hiya 'unwanus sa'adatu. Tiga perkara ini, yaitu apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berbuat dosa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan tanda kebahagiaan. Man wuffiqa laha nala sa'adata. Barang siapa diberikan taufik terhadap tiga perkara tersebut, maka dia akan meraih kebahagiaan. وَمَنْ حُرِمَ مِنْهَا أَوْ مِنْ بَعْدِهَا فَإِنَّهُ شَقِيٌّ. Dan barang siapa terhalang darinya atau dari sebagiannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang sengsara. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. Ketahuilah, semoga Allah عز وجل membimbingmu untuk mentaatinya, bahwasanya Al-Hanifiyah, agama Ibrahim alaihi salatu wassalam, adalah engkau beribadah dengan mengikhlaskan, memurnikan agama hanya bagi Allah Azza wa Jal semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku semata. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, i'lam arsyadakallahu, ketahuilah, semoga Allah Azza wa Jal membimbingmu, hadha du'a'un minas syaykhi rahimahullahu, ini adalah doa dari syaykh rahimahullah. Wa hakadha yanbaghi lil mu'allimi an yad'uwa lil muta'allimi, dan demikianlah sepantasnya bagi pengajar untuk mendoakan orang yang belajar. Wa ta'atullahi ma'naha, dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maknanya adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Anna al-hanifiyyah millat Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyyah adalah agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah jalla wa ala amara nabiyyana biittiba'i millat Ibrahim. Allah jalla wa ala memerintahkan nabi kita untuk mengikuti agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan bukanlah ia termasuk di antara orang-orang musyrik. Al-Hanifiyatu millatul Hanifi wa huwa Ibrahimu alaihi salatu wassalamu. Al-Hanifiyah adalah agama Al-Hanif, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wal-hanifu huwal muqbilu ala Allahil mu'ridu amma siwahu. Sedangkan al-hanif maknanya adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang berpaling dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Hadha huwal hanifu, inilah dia Al-Hanif. Al-Muqbilu ala Allahi biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi kulliha lillahi. Al-Mu'ridu amma siwahu. Orang yang menghadapkan diri kepada Allah dengan kalbunya, amalan-amalannya, niat-niatnya, maksud-maksudnya, seluruhnya, hanya kepada Allah semata, yang berpaling dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Wallahu amarana bittiba'i millati Ibrahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, millata abikum Ibrahim. Dan Allah azza wa jal tidaklah menjadikan kesempatan, tidaklah menjadikan kesempitan bagi kalian di dalam agama. Agama ayah kalian Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa millatu Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Dan agama Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jal semata dengan memurnikan agama hanya baginya. Hadihil hanifiyatu. Inilah dia al-hanifiyah. Ma qal an ta'budallaha faqat. Al-Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tidaklah mengatakan engkau beribadah kepada Allah saja, bal qala mukhlishan lahuddina. Bahkan Musannif rahimahullah juga mengatakan memurnikan agama hanya bagi Allah, yakni yaitu watajtani basyirka, yaitu dan engkau menjauhi kesyirikan. Li'anna al-ibadata idza khalataha syirku batalat. Karena sesungguhnya ibadah apabila syirik mencampurinya, maka ibadah tersebut gugur. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbari wal asghari. Maka suatu ibadah bukanlah merupakan ibadah melainkan apabila selamat dari syirik besar maupun kecil. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata, dengan memurnikan agama hanya bagi Allah Azza wa Jalla semata, dalam keadaan hanif. Hunafa jam'u hanifin. Jama' dari kata hanif, wa huwa al-mukhlisu lillahi azza wa jalla, yaitu orang yang memurnikan ibadah hanya bagi Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.